بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diadakan dan setiap yang diadakan adalah bid'ah dan bid'ah itu tempat itu sebuah kesesatan dan kesesatan tempatnya nar. Kita lanjut pembahasan syarah jurumiyahnya sampai di al-qism ats-tsani min at-ta'nif tepatnya halaman 123. Ya at-ta'nisul ma'nawi. Jadi kita bahas tentang at-ta'nisul ma'nawi, yakni al-ism al-mawdu'a 'alaman 'ala untha wa at-ta'nis al-ma'nawi la budda fihi min al-'alamiyah wa at-ta'nis al-lafzi bit-ta'i la budda fihi aydan min al-'alamiyah wa la ta'ti al-wasfiyah fihi. Berarti sebelumnya kita bahas tentang masih bahas tentang at-ta'nis kan? Poin nomor berapa? Oh ya annif ya rabi'an ya annif. Berarti masih bahas tentang ta'nif ya. Ya sebelumnya pun juga sudah dikatakan ya pokoknya harus ada idhafatun alamiyah ataupun idhafah wasfiyah. Maksudnya aduh harus ada unsur yang satunya lagi yaitu unsur alamiyah ataupun unsur wasfiyahnya. Ya, jadi mesti ada salah satu dari dua unsur tersebut untuk yang ta'nis ini. Ya. Nah kemudian beliau menjelaskan tentang al-qism tsani. Ah itu dia. Kok kenapa tiba-tiba al-qismul awal? Padahal qismul al-qism tsani. Padahal qismul awalnya tidak ada disebutkan, gitu ya. Kok bisa tiba-tiba al-qismul awal? Nah barangkali al-qismul awalnya itu adalah apa-apa yang kita terang, apa-apa yang diterangkan oleh beliau sebelumnya. Itulah al-qismul awalnya. Yang berarti al-mu'annath bil alif, ya. Al-mu'annath bil alif, al-mu'annath bil ta, ya, al-mu'annath bi aliful maqsurah ataupun aliful mamduda, itulah yang dimaksud dengan al-qismul awal. Yang mana ini juga mesti qismul awal ini juga mesti diidhafahkan kepada alamiah ataupun wasfiyah. Sementara kalau al-qismus tsani ini, ya, al-qismus tsani min at-ta'nits, yaitu adalah at-ta'nitsul ma'nawi, yakni al-ism al-mawdu'a 'alaman 'ala unsa wa at-ta'nisul ma'nawi la budda fihi min al-'alamiyah. Nah cuma alamiyah ya. Sementara at-ta'nisul lafzi, nah inilah yang qismul awal saya pikir ya, at-ta'nisul lafzi inilah yang al-qismul awal ya. Itu kata dia la budda fihi aydan min al-'alamiyah wa la ta'ti al-wasfiyah fihi. Nah dan juga enggak ada yang wasfiyah katanya yang bita ya, jadi yang wasfiyah itu yang ada alamiyah dan wasfiyah itu hanya at-ta'nitsu bil alif al-mamduda awil maqsura. Ya ini maksudnya ta' marbutah. Ya at-ta yang dimaksudkan di sini adalah ta' marbutah. Nah, jadi seperti mu'allimatun, maka mu'allimatun ini tidak datang darinya al-wasfiyah, cuma alamiah. Begitu. Tapi kalau yang bil alif baik itu alif mamduda ataupun alif maqsura walaupun bukan alamiah, maksudnya walaupun dia hanya sekedar wasfiyah, dia tetap mamnu' minasarfi. Ya, ini sesuai dengan yang kita pelajari dari dengan apa namanya dengan pendekatan ataupun penjelasan yang berbeda, yaitu dengan cara dibagi kepada tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kan begitu. Ya, jadi sesuai ya. Nah, ini cukup sistematis juga penjelasan beliau di sini, masyaallah. Ya, tidak kalah sistematisnya dengan penjelasan yang lainnya ya. Ya tergantung masalah mana yang lebih mudah dipahami itu relatif ya saya pikir. Enggak bisa juga dikatakan enakan yang sana, susahan yang ini gitu. Ya kadang sebagian orang justru merasa lebih ilmiah yang ini dibanding yang sana kan. Nah, demikian. Ya di sini dikatakan kan sebelumnya qism yang pertama yaitu ya qism yang ta'nis dengan alif baik itu alif mamduda ataupun alif maqsura itu sifat idhafahnya ke alamiah dan juga bisa jadi ke wasfiyah. Nah adapun untuk yang qism kedua ini baik yaitu at-ta'nisul ma'nawi sekaligus at-ta'nisul lafzi bitta ya. Nah ini dia hanya ke alamiah, tidak ada yang ke wasfiyah. Ya, sebagaimana pernyataan beliau di sini. Ya, ta'nisul ma'nawi labudda fihi minal alamiyah. Wa ta'nisul lafzi bitta'i juga labudda fihi aydan minal alamiyah. Ya. Wa la ta'ti al wasfiyah fihi. Lebih tepatnya fihima. Ya. Jadi, wa la ta'ti al wasfiyah fihima. Nah, adapun yang dimaksud maknawi dan lafzi. Yang dimaksud dengan maknawi sebagaimana dijelaskan oleh beliau yakni al-ismal mawdu'a ala man ala unsa. Itu yang dimaksud dengan at-ta'nisul maknawi, yaitu sebuah nama, sebuah isim yang dibuat sebagai ataupun yang dibuat untuk nama atas atau terhadap perempuan. Sebuah isim. Iya. Sebuah isim yang dibuatkan, yang dibuat untuk nama perempuan gitu ya. Is alaman ala unsa, itu yang dimaksud dengan at-ta'nisul ma'nawi. Jadi ada isim, misalnya ma'un ya, umpama ma'un, ini kan isim. Nah, isim ini kita jadikan sebagai nama perempuan, maka ma'un pun menjadi ta'nisul ma'nawi. Nah, kira-kira demikian. Atau fadilatun. Ya, fadilatun. Hah? Gimana? Maksudnya? Iya, ini kan ya, ini kan yang dimaksud mu'annas ma'nawi kan? Ya, ini kita bahas yang enggak boleh ditanwinkan. Nah, jadi ta'nisul ma'nawi adalah isim yang dibuat sebagai nama perempuan. Jadi fadilah misalkan, ini fadilah pakai ta' marbutah kan. Nah, ketika dia dijadikan nama perempuan, maka dia enggak boleh tanwin. Nah, ini tapi ini ta'nisul lafzi ya, karena ada ta' marbutahnya. Ya, kurang pas ya, mana yang apalagi misalkan maktab umpama, maktabun. Lalu maktabun kita jadikan nama perempuan, secara otomatis ta'nisul ma'nawi. Nah, begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan ta'nisul ma'nawi. Tapi kalau sudah ada ta' marbutahnya, itu udah enggak ada problem, udah pasti mu'annas. Ya, ta'nisul lafzi. Jadi itulah maksud dari makna yang dimaksud dengan ta'nisul ma'nawi. Oh, kalau misalkan maksud pertanyaan Bang Budi, apakah darun itu mu'annas ma'nawi, ta'nisul ma'nawi atau ta'nisul lafzi? Wallahu a'lam. Ya. Karena secara definisi yang dimaksud dengan ta'nisul ma'nawi adalah al-ismal mawdu'a 'alaman 'ala unsa. Apakah darun itu ta'nis ma'nawi atau tidak? Enggak tahu saya. Ya. Karena memang ta'nis itu ada dua, kalau enggak ta'nisul ma'nawi, ta'nis lafzi. Tapi Syekh di sini mendefinisikan ta'nisul ma'nawi al-ismal mawdu'a 'alaman 'ala unsa, sementara jelas dar bukan unsa kan? Kan begitu. Ini apa namanya tuh dar maudhu' alal bait kan gitu ya. Ini lafzun maudhu' alal bait. Ini suatu lafaz yang dibuat untuk bait. Nah, bait laisa unsa kan gitu. Bukan apa namanya? Bukan perempuan. Kan? Dan kita juga enggak pernah katakan bahwa dar adalah alam. Kan begitu. Dar bukan alam. Sama seperti halnya baitun bukan alam. Nah, apakah darun itu bisa kita namakan dengan mu'annas ma'nawi? Bagaimana menurut antum? Karena memang kalau dibilang mu'annas lafzi, maksudnya ta'nisnya lafzi, enggak ada kan? Kalau ta'nisul lafzi itu kan alif. Iya, alif dan ta' aja. Kan gitu. Alif maksurah maupun alif ta'nis mamdudah. Nah, darun kan jelas enggak ada lafaznya kan gitu. Apakah dia masuk ta'nis ma'nawi ataukah tidak? Ya, kalau kita pakai definisinya Syekh, ya enggak masuk lah, enggak bisa jadinya kan. Karena definisi dia batasin isim yang dibuat untuk nama perempuan. Tapi andaikan definisi dia tadi enggak kayak begini, ya kita bisa masukkan darun ke kelompok ta'nisul ma'nawi. Wallahu a'lam. Qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. Nah, kata Ibnu Malik, untuk alif at-ta'nis maksurah baik ataupun mamdudah, ini sama aja karena kedua-duanya adalah alif, ya, baik itu alif ta'nis maksurah maupun alif ta'nis mamdudah, itu mutlak mencegah dari pentanwinan yang hawahu apa ikhwah? Hawa apa tadi? Hawa menentukan mengkombinasikan memadukan terdiri atas mengandung berisi. Tapi ini kayaknya muta'addil lah, hawahu menghimpunkan. Oh, menghimpun ya. Jadi tanwin yang terdapat padanya gitu ya, yang ada di dia, yang hawahu, yang terhimpun padanya begitu ya. Sharaf yang terhimpun padanya. Jadi ya tercegah dari tanwin yang terhimpun ataupun yang ada padanya. Kaifama waqa, bagaimanapun kondisinya. Ya, kaifama waqa. Ya, bagaimanapun kondisinya. Nah, ini yang sedikit membingungkan ya. Apakah kaifama waqa ini yang menjadi tafsir maksurah ataupun mamdudah, ataupun dikata mutlaqah. Namun Syekh di sini memaham dikata mutlaqlah untuk tafsiran maksurah dan mamdudah. Sementara kaifama waqa ini untuk yang alamiah dan wasfiyah. Barangkali begitu. Wallahu a'lam. Yang mana yang menjadi, apakah dikata mutlaknya atau dikata kaifama waqa-nya? Kira-kira mana yang menurut antum? Namun Syekh di sini mutlaqan yakni maksuratan wa mamdudatan. Jadi alifut ta'nis mutlaqan, kan Imam Ibnu Malik mengatakan fa'rifut ta'nis mutlaqan. Nah, kata mutlaqan ini maksudnya baik itu alamiah ya, secara mutlak maksudnya alamiah maupun wasfiyah, atau maksudnya maksuratan wa mamdudatan. Nah, kemudian untuk yang alamiah dan wasfiyahnya adalah kaifama waqa'. Mana lebih kena? Mutlakonnya sebagai syarah untuk alamiah wasfiyah dan kaifama waqa untuk masurah dan mamdudah, atau mutlakonnya untuk masurah dan mamdudah dan kaifama waqa-nya untuk alamiah dan wasfiyah? Ya, kalau menurut Syekh di sini mutlakonnya untuk apa, syarah untuk masurah dan mamdudah, sementara kaifama waqa-nya untuk alaman dan wasfan ya, sebagaimana pernyataan beliau mutlaqan yakni maksuratan wa mamdudatan qawluhu sarfal ladhi hawahu kaifama waqa yakni sawa'un waqa alaman au wasfan au ya, isman jamidan au ayya syai'in kan ya, lebih dekat penjelasan beliau ya ketimbang pemahaman awal saya. Baik. Itu lebih apa namanya, lebih dekat lagi penjelasan beliau di sini. Jadi mutlaqan yang dimaksudkan di sini adalah maksuratan wa mamdudatan, sementara kaifama waqa yang dimaksud di sini waqa'a 'alaman wasfan isman jamidan dan sebagainya. Wallahu alam. Nah, itu dia keunikan ataupun kelebihan alif ta'nis. Ya, maksudnya at-ta'nisul lafzi bil alif. Yani kaifama waqa, mau sebagai alam, mau sebagai sifat, maka tidak boleh di, bahkan mau sebagai isim jamid sekalipun. Ya, kata beliau di sini, au isman jamid dan au ayya syai'in kan. Jadi enggak harus alam sama sifat doang berarti ya. Ini kata beliau au isman jamid dan gitu. Ya, memang kalau menurut pernyataan Ibnu Malik sendiri kaifama waqa. Cuma apakah kaifama waqa yang dimaksudkan di sini adalah alaman dan wasfan saja, atau seperti yang dipahami oleh Syekh, yaitu baik itu alam, sifat, isim jamid dan sebagainya. Ya, kalau kita merujuk ke kitab apa, ke kitabnya Ustaz Aceng Jakaria, itu cuma alam sama wasof saja kan gitu. Yang lain enggak. Apa iya? Yang lain enggak? Hah? Enggak lah. Yang lain iyalah, karena apa? Karena alifut ta'nis, baik itu al-mamdudah maupun maksurah, itu dia apa? Di kelompok pertama kan, bukan di kelompok kedua, ya kan? Kan di kelompok pertama cuma ada satu unsur, ya pokoknya itu aja unsurnya. Ya benar lah ya, ya benar berarti syekh di sini. Kan kelompok pertama yang hanya terdiri dari satu unsur, kelompok kedua dua unsur, kelompok ketiga tiga unsur. Nah kelompok kedua dua unsur, kelompok ketiga dua unsur juga. Nah kelompok kedua unsur utamanya sifat, kelompok ketiga unsur utamanya alam. Nah kelompok yang pertama itu kan cuma satu unsur. Nah apa aja itu? Syirah muntahil jumu'. Ya udah pokoknya kalau dia syirah muntahil jumu' mau apapun mamnu' minas sorfi. Kemudian yang kedua alifut ta'nis maksurah, apapun mamnu' minas sorfi. Ya benar ya, masya Allah ya benar ya. Ya jadi maka kalau saya bilang penjelasan beliau ini lebih ilmiah, dan maksud saya begini, lebih nguras otak gitu ya dibandingkan yang ada di muyassar. Kalau itu kan semacam udah tertable gitu ya, sudah ada tabelnya. Baik. Jadi jelas kata, jadi benar ya, ya ketika beliau katakan sawa'un waqa'a 'ala man wa wasfan au isman jabidan au ayya syai'in kan. Ya, mau sebagai apapun dia. Pokoknya selama alifut ta'nis al-maksurah maupun alifut ta'nis al-mamdudah, maka tercegah dari pentanwinan. Ya, tinggal makna alladhi hawahu ini yang kurang apa namanya? Kurang duduk saya. Alladhi hawahu, maksudnya ini apa kebutuhan ungkapan alladhi hawahu ini? Kan fa aliful ta'nis mutlaqan maknanya maksuratan wa mamdudatan mana'a sarfal ladhi, kenapa enggak cukup mana'a sarfan aja? Kan gitu. Atau mana'a sarf. Berarti yang alif tadi alifut ta'nis. Heeh. Itu ada unsur alaman, awasban, awis menjaminan. Iya, iya suka hatilah, heeh. Benar. Apapun dia. Iya, apapun dia. Yang di awal pertama. Iya, heeh. Iya kan, wala yustarat. Ya disyaratkan. Iya. Tapi itu disyaratkan. Yang mana? Sawa'un kana 'alaman aw wasfan. Iya, artinya berarti kan sawa'un kana 'alaman aw wasfan aw isman jamidan, yang berarti apa? Wala yustarat. Wala yustarat 'alaman wala yustaratu fihi idafatu 'alamiyah wala wasfiyah kan? Disyaratkan harus. Iya, yang tidak disyaratkan ya kalaupun mau alamiah ya suka hati, pokoknya enggak syarat. Enggak syarat alamiah atau wasfan. Iya. Kalaupun dia alam, ya enggak masalah. Cuma enggak syarat, enggak harus gitu loh. Iya, ya kan benar dia. Iya kan? Ya, masya Allah ya. Ya tinggal inilah makna alladhi hawahu ini belum paham saya. Mungkin antum ada yang bisa memahamkan. Maksudnya kenapa harus bikin alladhi hawahu gitu? Ya, kenapa enggak cukup mana asraf aja? Ya, mana asraf alladhi hawahu? Wallahu a'lam. المؤنث بغير الألف لا بد فيه من إضافة العالمية سواء كان تأنيثه لفظيا أو معنويا أو لفظيا ومعنويا. Nah jadi kesimpulannya muannas yang bukan dengan alif, jadi kan tadi di atas dikatakan Ibnu Malik bilang kalau muannasnya itu muannas dengan alif maka enggak disyaratkan harus alamiah dan wasfiyah atau kaifama waqa. Sementara muannas bi ghairil alif la budda fihi min idafatil alamiah sawa'un kana ta'nithuhu lafdhiyan aw ma'nawiyan aw lafdhiyan ma'nawiyan. Nah begitu. Alamiah aja. Min idafatil alamiah. Ya. Iya, alamiah doang. Ya. Jadi tidak wasfiyah sebagaimana pernyataan beliau di atas wala ta'ti al-wasfiyyata fihi. Ya wala ta'ti al-wasfiyyatu fihi. Nah demikian. Jadi fal muannatsu bi ghairi al-alifi la yumna'u fal muannatsu al-muannatsu bi ghairi al-alifi la budda fihi min idafatil alamiyah. Cuma alamiyah wala ta'ti al-wasfiyyatu fihi. Sawa'un kana ta'nithuhu lafdhiyan aw ma'nawiyan aw lafdhiyan ma'nawiyan. Jadi berarti ada muannats itu yang dia lafzi sekaligus maknawi. Ada yang muannas itu cuma lafzi saja, ada yang muannas itu maknawi saja. Nah pertanyaan yang terbesarnya adalah apakah darun itu muannas lafzi atau muannas maknawi? Muannas lafzi jelas bukan. Kalau muannas maknawi maka definisi yang diberikan oleh Syekh At-ta'nisul ma'nawi yakni al-ismul mawdu'a alaman ala unsa. Iya. Ala unsa, ala unsa. Bait bukan unsa. Kan wallahu a'lam. Iya, kan bukan perempuan. Dianggap perempuan kayak iya. Ya kan jelas bukan perempuan baitnya. Namun lafaz dar ketika dibuatkan untuk bait, maka dar muannas. Untuk bait. Iya, untuk bait. Contoh, ketika lafaz Zainab diperuntukkan untuk anak perempuan ataupun bintun, bintun kan memang perempuan. Ya. Ketika lafaz Zainab diperuntukkan untuk bintun, maka Zainab ta'nisul ma'nawi. Ya kan gitu ya, ta'nisul ma'nawi karena alam. Yadun. Nah, itu sama kasus kesedaran dengan yadun. Nah, jadi yadun, yadun ini apa nih? Apa namanya nih? Bukan. Itu kan lafaznya. Apa nih? Kalau tangan kan lafaznya. Nah, ketika tangan, ya lafaz tangan dijadikan untuk dibuat untuk nama anggota badan ini kan ya. Ketika lafaz tangan dibuat untuk anggota badan ini, maka yadun ya bukan alam. Atau begini, ya ini kan anggota badan ini kan bukan unsa. Sementara kan definisi ta'nisul ma'nawi kata beliau, al-ismal mawdu'a yang dibuat sebagai nama untuk perempuan. Sebagai nama untuk perempuan. Nah, ini sebagai nama untuk tangan. Jadi tangan sebagai nama untuk anggota badan. Apakah ini perempuan? Jelas. Jelas bukan kan gitu. Nah, kalau kata Ustaz Aceng Jakaria itu dinamakan dengan ta'nis majazi. Kan begitu. Kata beliau begitu, itu dinamakan dengan ta'nis majazi. Cuma kalau kita merujuk ke buku yang lain, ta'nis majazi, saburah juga ta'nis majazi. Iya. Ya, bingung jadinya ya penamaannya. Wallahu a'lam. Apa definisi ta'nis majazi? Yang tidak berakal. Tidak berakal. Iya. Kata sebahagian buku yang lain. Jadi kan ta'nis itu ada dua, ta'nisul haqiqah, ta'nis majazi. Ta'nisul haqiqah yang berakal, ta'nis majazi yang tidak berakal. Ini kan definisikannya ta'nis majazi itu yang dibuat untuk apa namanya? Dijadikan dianggap perempuan. Enggak. Oh, kalau di Aceng Sa'd Aceng Jakaria ya, dianggap muannas karena tidak ada ciri-ciri ta'nisnya. Nah, kalau di sini Syekh membagi ta'nis kepada dua, ta'nis ma'nawi dengan ta'nis lafzi. Nah, ta'nis lafzi yang ada lafaz apa ada alamah ta'nisnya seperti alifut ta'nis maqsura, alifut ta'nis mamduda, ta' marbuta. Nah, itu ta'nis lafzi. Sementara ta'nis ma'nawi yang tidak ada alamah ta'nisnya, namun ta'nisnya ma'nawi. Nah, cuma dia mendefinisikan ta'nis ma'nawi sempit. Yang darun yadun enggak bisa masuk ke dalam istilah ta'nis ma'nawi karena definisinya alaman ala unsa katanya. Iya benar, ardun sama samaun, jadinya enggak bisa masuk kan gitu. Nah, ini yang sedikit membingungkan kita, wallahu alam. Gimana menurut antum, atau definisi beliau perlu diralat ya? Ya, coba ditelaah lah ya. Nanti coba saya telaah lagi insyaallah, sama-sama. Baik, kita lanjutkan. Fal mu'annathu bi ghairi al-alifi la yumna'u min as-sarfi illa idza kana 'alaman. Wa huwa thalathatu anwa'in: ma'nawiyyun wa lafdhiyyun wa ma'nawiyyun lafdhiyyun. Wa ma'nawiyyun lafdhiyyun. Ini ma'nawiyyun lafdhiyyun. Ini susunan apa, ikhwah? Ta'til. Jadi lafdhiyyun na'at bagi ma'nawiyyun. Apa iya? Bukannya lab ma'nawiyun itu justru apa? Merupakan sifat bagi syai, bagi sesuatu. Ya, kalau di sini berarti isimnya ya, ataupun muannasnya, al muannatsul ma'nawiyyu, al muannatsul lafdhiyyu. Kan gitu. Iya, kan jadi yang bersifat ma'nawi dan yang bersifat lafdhi adalah muannasnya atau si syai-nya tadi. Ya, lafaz muannasnya tadi, al lafdhul muannasnya. Nah, al-lafzul mu'annas itulah yang bersifat maknawi dan lafzi. atau taknis lah di sini kita katakan. Jadi taknisun ma'nawiyun lafziyun, kan begitu. Nah ini ma'nawiyun lafziyun ini susunan apa ini? Tarkib apa ini? Kan begitu. Tarkib apa nih kira-kira? Ya gimana gitu, seharusnya begitu Pak Saif. Ma'nawiyun lafziyun. Soalnya saya pernah dengar ungkapan begini nih. Sabaha masa'a atau sabahan masa'an. Saya lupa apakah sabaha masa'a atau sabahan masa'an. Pagi sore. Bahasanya saya juga begitu ya, pagi, pagi sore. Kan kita ngomongnya bukan pagi dan sore ya, pagi sore. Nah, saya pernah mendengar lafaz seperti itu. Bukan dengar, maksudnya pernah baca lafaz seperti itu gitu. Nah, itu tarkib apa itu? Ya kalau saya pribadi, karena sulitnya menemukan ini tarkib apa, paling-paling saya hanya bisa bilang ini tarkib masji. Wallahu alam. Cuma tarkib masji itu mabni ya. Tarkib, oh enggak juga ya, tarkib masji enggak harus mabni ya. Si bawahi itu enggak mabni ya, walau sebagian mereka ada mabni. Iya, berarti sah-sah aja ya. Nah, cuma tarkib masji ini biasanya suku pertama ya, suku kata yang pertama gitu ya. Atau apa? Komponen pertama ya, komponen pertamanya itu fathah. Nah, ini kan enggak ya, ma'nawiyun nafdhiyun. Contohnya kan sibun dengan wai ya, sibun waihun. Ketika dijadikan tarkib masji maka jadi siba. Kan gitu. Siba. Kemudian contoh lain salasatun. Ya, salasatun sama asharun. Ketika jadikan tarkib masjid salasata. Kan gitu. Ya, salasata. Nah, terus apa lagi? Ya, kalau ya hadrun sama mautun. Ketika dijadikan tarkib masjid hadra. Kan gitu. Terus apa lagi selain itu? Ma'dun sama karib. Ya, ma'dun sama karib ketika dijadikan tarkib masjid ma'. Oh itu ma'di ya malah ya. Iya pula ya. Benar juga itu. Berarti gak harus fathah ya. Wah, perlu ditelaah lagi nih ya. Terkait masalah komponen pertamanya itu harokatnya apa ya. Apakah fathah atau samai. Gak tahu juga. Cuma selama ini yang saya selalu dapati, baru sadar saya ma'di karib ya. Bukan ma'da karib ya. Iya baru sadar juga saya ma'di karib ternyata. Selama ini ya dalam apa saya, dalam pandangan saya komponen utamanya, komponen pertamanya itu fathah. Ya seperti thalasata asyara, arba'ata asyara kan gitu. Ba'la iya, ba'la bakka ya kan. Ha? Ya ba'la bakka, ba'lun sama bakkun kan gitu. Jadi ba'la kan, ba'la bakka. Ya, selalu komponen utamanya fathah dianya. Nah ini ma'dun sama karib ya ma'da ya ternyata ya. Ma'di tadi ya, ma'di karib ya. Ya coba ditelah lagi tuh kayaknya ya, PR kita insyaallah nanti saya bahas-bahas lah. Ya jadi gak tahu ini susunan apa ini belum ketebak. Cuma kalau simpelnya ya, simpel ataupun secara kasatnya ini ma'nawiyun lafziyun ya, tarkib masji. Karena kan tarkib masji itu kan dia dua kata yang menjadi satu. Kan gitu kan, itu kan tarkib masji, dua kata yang menjadi satu makna. Contoh kipas sama angin, itu kan dua kata itu, dua kata dua makna. Namun ketika dijadikan ketika kita gabung maka dia jadi satu makna. Kipas angin maksudnya adalah ini kan gitu ya. Atau sapu sama tangan. Ini kan dua makna ini. Ya, sapu buat nyapu lantai kan gitu ya. Tangan ya anggota badan. Kemudian ketika kita satuin sapu tangan maka dia jadi satu makna. Atau mata dan hari. Mata yang digunakan buat ngelihat. Bukan buat menyinari ya. Kan gitu kan, mata itu sesuatu yang digunakan buat ngelihat. Sementara hari adalah waktu. Kan gitu, hari waktu. Kemudian matahari jadi satu makna. Nah inilah yang namanya tarkib masji. Dua kata, satu makna. Nah ini sekilas, sepintas, ma'nawiyun lafziyun, ini kan satu makna ini. Dua kata yang menjadi satu makna. Kenapa? Kedua-duanya jadi dia punya. Kan gitu kan, lafziyun ma'nawiyun. Ya berarti ini tarkib mazi. Wallahu'alam, apakah memang ia tarkib mazi atau pantasnya seperti yang dibilang Septian, seharusnya ma'nawiyun walaf walafdiyun. Wallahu'alam. Ma'di karib disini, ma'diyu kariba. Oh, ada ya-nya ya. Oh, benar-benar. Jadi bukan bukan bukan ma'dun ya, tapi ma'diyun ya. Ya, betul. Oh, berarti ya bisa jadi benar yang kita kita katakan tadi, memang selalu fathah kan? Kalau di fathah kan apa? Ya-nya berharakat sebelumnya. Enggak, seharusnya enggak ada problem, iya. Nah, cuma kalau yang ma'di karib itu perlu kita lihat lagi itu kenapa kok enggak dibikin ma'diya kariba ya. Cuma kayaknya baru cuma itu. Ya, dan baru saya pun baru kesadarannya itu. Yang lainnya fathah semua saya lihat. Ya, yang lainnya fathah semua. Ya-nya berharakat saya pikir, ya-nya berharakat dan sebelumnya kasrah. Makanya dia sebutkan itu diganti alif. Iya, diganti kan seharusnya diganti alif kan. Ya itu nanti coba kita lihat lah ya. Untuk ma'di karib itu apakah pengecualian? Cuma yang lainnya saya perhatiin itu fathah semua. Bahkan kalau nggak salah ibarah itu pun pernah saya dapati, tapi lupa saya apakah Sheikh Al-Ghulaya ini ya, di Jami'ud Durus atau di mana. Pokoknya komponen pertamanya itu fathah dia. Pernah saya ingat saya dapati ibarah itu. Nanti saya lihat lagi insyaallah ya. Taib idzan af'a mana tadi? Salah saya kemana larinya nih? 124. Qatadatu ismu rajulin. Qatadatu ismu rajulin. Jadi Qatada, lafaz Qatada adalah nama seorang lelaki. Talhatu ismu rajulin. Lafaz Talha adalah nama seorang lelaki. Mamnu'ani minas sarfi lil alamiyah. Maka keduanya itu tercegah dari pentanwinan dikarenakan dia alam. Ya, karena dia alam. Wa ta'nitsil lafzi, dan karena dia ta'nits lafzi. Kenapa? Karena di atas tadi dikatakan wa ta'nitsul lafzi bit ta la budda fihi aidan minal alamiyah wa huwa mamnu' minas sarfi. Nah, demikian. Jadi kata Qatadah, kata Talha ini enggak boleh ditanwinkan. Mamnu'ani minas sarfi dengan alasan lil alamiyati wa ta'nitsil lafzi. Ya, atau simpelnya al alamiyah wa ta'nits. Al alamiyah ma'at ta'nits. Ya, ala kealamiahannya dia dan karena dia ta'nits. Ya taknisnya taknis apa? Taknis lafzi, karena enggak mungkin taknis ma'nawi. Sebab apa? Ismu rajulin. Nah, begitu. Wa yamurru bina katsiran an Talhah bin Abdullah, dan kita sering ngedengar ungkapan, ya sering atau banyak ya, sering sekali ngedengar ungkapan an Talhah. Ya. Talhah. Falimadza, kok bisa begitu? Lam naqul an Talhati, kok enggak kita bilang an Talhati? Li'annaha mamnu'atun minas sarfi wal mani'u laha minas sarfi al-alamiyyatu ya, wal mani'u laha minas sarfi al-alamiyyatu laha muta'alliq, syibhul jumlah muta'alliq, minas sarfi syibhul jumlah juga muta'alliq. Jadi laha muta'alliq kemana, minas sarfi muta'alliq kemana? Ya, jawabannya kedua-duanya muta'alliq ke al-mani' al-mani'u laha, berarti laha muta'alliq bagi mani' minas sarfi. Ya, memang minas sarfi muta'alliq bagi pencegah kan. Pencegah untuknya, maksudnya yang mencegah dia, berarti kan ini ma'mulnya si al-mani'. Ya, berarti laha ma'mul al-mani'. Minas sarfi juga ma'mul al-mani'. Ya, jadi berarti kedua-duanya muta'alliq bagi al-mani'. Al-alamiyyatu khabar ya. Wa ta'nisul lafzi. Nah, demikian. Marartu bi Talhata, ya pengi'rabannya bi Talhata al-ba'u harfu khafdin, Talhata ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, ya sebagai pengganti perwakilan daripada kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi, kenapa kok diwakilkan dengan fathah? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Wal mani'u lahu minas sarfi al-'alamiyyah wa at-ta'nits al-lafzi. Ya, enak ya, saya pikir ini sebagai inspirasi ya, sebagai inspirasi kita di dalam mengi'rab dengan menambahkan wal mani'u lahu minas sarfi al-'alamiyyah wa at-ta'nits al-lafzi min babil kamal ya, untuk dari segi ya, kesempurnaan gitu ya. Iya, min bab istikmal ya, istikmal ya, kesempurnaan ya, benar. Baik, nah demikian. Ya, ini bisa menginspirasi kita untuk mengikhrab seperti ini ya. Jadi diterangkan secara detail gitu. Ya, ataupun mimba bitafsil ya. Jadi apa namanya? Masuk ke kategori keterperincian gitu. Wal mani'u lahu min as-sarfil 'alamiyyati wa at-ta'nisil lafzi. Maksudnya dibiasakan untuk mengikhrab seperti ini. Saya pikir bagus ini ya, supaya semakin nempel ke pelajarannya. Zainabu ismu untha ma'nan. Ya. Li'annahu laisa fihi ta'nis ta'nits. Ya. Li'annahu laisa fihi ta'ut ta'nits. Jadi Zainab itu adalah nama perempuan. Ya, alamul untha ya tepatnya. Jadi nama perempuan yang dia tentunya berarti apa? Secara makna, ma'nan. Ya. Li'annahu laisa fihi ta'ut ta'nits ya. Kita bilang secara makna karena memang enggak kita dapati. Ta' marbutah enggak kita dapati. Alifut ta'nits enggak kita dapati. Ya, mamdudah maupun al-maksurah kan begitu. Ya, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Ghulayani ini dalam kitab Jami' Durus, sebenarnya ta'nis itu cuma ada dua aja. Alamat ta'nis isnani. Ya, alamat ta'nis isnatani ya. Isnani atau isnatani? Isnatani ya. Alamat ta'nis isnatani. Itu apa? Al-alifu wat-ta'u. Cuma ada dua aja. Ya, saya lupa apakah dua atau tiga dia bilang. Ya kalaupun misalkan tiga, ya alifu ta'nisul maksurah, alifu ta'nisul mamdudah wat-ta'u. Ya, kalau dua, al-alifu wat-ta'u. Ya, dan alif terbagi kepada dua lagi, kan berarti begitu ya. Ya alif, alif mamdudah maupun alif maksurah. Nah, begitu. Jadi memang cuma dua aja. Terus yang gak ada tandanya itu bagaimana? Ya, masuk ke ta'nisul maknawi. Nah, cuma problemnya tadi, kalau dia masuk ke ta'nisul maknawi, masalahnya Syekh di sini menyempitkan definisinya pula, begitu. Ya. Dengan mengatakan al-ismal maudu'a alaman ala unsa. Ya, bagaimana dengan anggota tubuh yat tadi yang bernama yat tadi padahal dia bukan unsa kan begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan rumah yang bernama dar kan gitu. Padahal dia bukan unsa. Nah, itu perlu dibahas atau mungkin definisinya beliau perlu diralat sedikit ya barangkali. Wallahu a'lam. Nah, namun kalau di buku yang lain mereka menamakannya dengan istilah muannas hakiki dan muannas majazi. Ya, begitu. Atau penamaan pembahagian muannas kepada hakiki dan majazi dengan pembahagian muannas kepada maknawi dan lafzi ini adalah dua bab yang berbeda. Karena memang begini, pembahagian muannas hakiki dan majazi ini berurusan kepada permasalahan apa? Berurusan pada permasalahan penggunaan alamatut ta'nis di fi'il. Apakah pakai ta'ut ta'nis atau enggak pakai ta'ut ta'nis kan gitu. Apakah pakai huruf mudhara'at ta' atau enggak pakai huruf mudhara'at ta'. Nah, itu bergantung pada permasalahan hakiki ataupun majazinya. Sementara Zainab itu kan maknawi ya. Kan gitu. Zainab kan maknawi bukan lafzi. Maka wajib ja'at Zainab, wajib. Tapi kalau risalah itu kan lafzi. Maka ja'a risalah, ja'at risalah. Jawaz. Kan begitu? Sepakat enggak ini? Masih ingat enggak pembahasan itu? Ya kan? Jadi kalau Zainab enggak ada alamat ta'nisnya padahal maknawi ya, muannas maknawi, wajib ja Zainab. Nah, kalau kita bilang bahwa muannas hakiki dan muannas majazi sama dengan kasus muannas maknawi dan kasus muannas lafzi, maka kayaknya kurang sepadan kalau disamakan. Yang saya ngerasa pembahagian kepada hakiki dan majazi dan pembahagian kepada maknawi dan lafzi ini dua bab yang berbeda lagi kayaknya. Kan gitu ya, maksudnya enggak bisa kita bilang nama lain dari muannas maknawi adalah muannas hakiki, nama lain dari muannas majazi adalah muannas lafzi. Ya, contohnya aja Fatimah. Fatimah itu muannas lafzi. Tapi di sini muannas hakiki yang di pembahagian ini kan gitu kan? Ya enggak? Mafhum ya. Jadi berarti ini, lafzi dan maknawi. Iya, bahkan lafzi dan maknawi kan, tapi enggak pun kita bilang maknawi, jelas dia lafzi kan gitu, dia lafzi sekaligus hakiki kan gitu kan, jadi lafzi hakiki. Nah, berarti artinya ini nggak bertabrakan ini. Andai kata satu buku membagi kepada membagi pembahagian isim muannas yang dua-duanya dimasukkan, maka ini nggak bertabrakan, maksudnya nggak kontradiksi kan. Kenapa? Karena memang dari bab yang berbeda. Maksudnya nggak sama lah. Nggak sama. Maknawi Iya. Yeah. Misalkan dia bilang begini lah, isim mu'annas terbagi kepada maknawi, lafzi, hakiki, majazi, maka enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena memang ini beda semua. Kan gitu. Kalau sama enggak mungkin lah Fatimah. Tadi kan Fatimah dibilang maknawi dan lafzi. Dan lafzi. Mungkin majazi dan hakiki dia. Nah, betul ya, benar. Enggak mungkin dia hakiki dan apa namanya? Dan majazi kan gitu. Berarti pembahagian mu'annas kepada hakiki dan majazi itu berbeda babnya dengan pembahagian mu'annas maknawi dan lafzi begitu. Wallahu a'lam. Iya. Mafhum itu kan? Yang kita problemkan kan? Baik. Tidak berakal. Ada hubungan ya sama istilahnya. Jadi yang dimaksud dengan lafzi majazi ya kan, majazi kan berarti berasal dari kata majazun kan gitu. Hakiki berasal dari kata haqiqah kan gitu ya. Jadi hakik. Jadi berarti kan ya hakiki dan majazi. Ya kalau kita definisikan kata majaz secara istilah dan kata haqiqah secara istilah balaghah, istilah di balaghah, ya bisa enggak kena jadinya. Nah, cuma kalau secara bahasa majaz itu kan melampaui, hakiki itu kan sesungguhnya. Tapi dibilang enggak kena pun enggak juga. Kenapa enggak juga? Hakiki itu kan hakikatnya, karena memang hakikatnya dia perempuan. Sementara majazi hakikatnya dia bukan perempuan, cuma dianggap muannats. Kan enggak salah juga begitu loh. Kalaupun secara istilah gitu ya. Maksudnya kalaupun kita bawa makna secara istilah, enggak ada yang salah. Misalkan hakiki secara istilah, majazi kita maknai secara istilah, kan memang dia hakikatnya perempuan. Maksud saya Zainab kan memang hakikatnya perempuan. Lalu Saburah kan memang hakikatnya bukan perempuan, namun kita bilang mu'annas kan begitu. Nah berarti mu'annasnya majazi kan, berarti gak salah ya. Jadi istimalul lafad biqairi ma wubi'alah kan begitu. Iya ya, ada hubungannya insyaallah. Baik, wallahu a'lam. Ya, li ghairi ma wudi'ala ya. Ya, istimalul lafaz li ghairi au fi ma ya, fi ma fi ghairi ma wudi'ala gitu. Iya. Masyaallah. Definisi majaz. Sementara kalau definisi hakikat, istimalul lafaz fi ma wudi'ala. Iya. Iya. Bang Budi dah lama enggak ikut usul fikih. Baik. Ya, usul fikih kok belajar balaghah ya? Usul fikih belajar balaghah ya? Usul fikih belajar balaghah, belajar nahu, belajar mustalah hadis ya, usul fikih lah itu. Ya, usul fikih merangkup deh. Semua dipelajari. Masuk semuanya. Baik. Kemudian Zainab ismu unsa. Yang mana tadi? Marartu bi Zainab ya. Marartu bi Zainab. Zainab al-ba' harfu khafdin, Zainab mas ismun majrur bil ba' wa alamatu jarhi al-fathah niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil-'alamiyyati wat-ta'nis al-ma'nawi. Wa taqul wa an Zainab binti Jahshin. Ya. Dan kita pun ngomongnya wa an Zainaba. Ya, an harfu jarrin, padahal Zainaba ismu majrurun bi'an wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu. Ya, jadi mau dibilang ismun la yansarif, ismun mamnu' min as-sarf, ya sama aja. Wal man'u lahu al-'alamiyyatu wat-ta'nis. Ya, jadi dari sini juga kita bisa simpulkan, maksudnya bisa petik faedah man'un dengan la berarti sama aja ya. Ya kan? Mamnu' minas sarfi, la yang sarif. Berarti kan di sini muradifnya antara mamnu' dengan la. Jadi berarti man'un dengan la maknanya sama. Atau dengan kata lain itu muradif. Ya. Maksud saya bahwa mana' itu adalah an-nafyu. Ya, la lin-nafyi. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, karena sama aja kan, mamnu' minas sarfi la yang sarif, sama aja. Idzan Zainab mamnu' minas sarfi, berarti Zainab adalah termasuk isim ghairu munsharif. Fataqul an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, idzan al mani'u laha minas sarfi al 'alamiyyah wa at-ta'nits al ma'nawi, berarti yang mencegahnya dari pentanwinan adalah al 'alamiyyah dan ta'nitsul ma'nawi. Su'ad ismu mar'ah, ismu imra'ah la tansharif. Jadi Su'ad enggak bisa bertanwin. Li'annaha mu'annatsah, li'annaha mu'annatsatun ta'nisan ma'nawiyan. karena dia itu adalah mu'annas yang taknisnya maknawi. Apa tuh tadi taknis maknawi? Al-ismal maudu' alaman ala unsa. Jadi memang berulang-ulang kali beliau memahami ataupun mendefinisikan taknisul maknawi seperti itu ya. Yang berarti dar gak bisa kita bilang taknis maknawi jadinya. Karena faktanya pun juga darun bertanwin. Ya kan, taknisul maknawi gak bertanwin. Iya. Wallahu a'lam ya. Jadi kata dia kan la tansharif. Kenapa la tansharif? Karena dia taknisun maknawin. Ya, taknisun maknawiyun. Taqul marartu bi Zainab wa taqul nazartu ila Su'ada wa taqul marartu bi Hinda. Hinda. Ya. Kalau Hinda kasusnya apa namanya? Iya, ihtimal ya. Jadi bisa munawwan, bisa tidak munawwan ya. Iya, terkadang hindun. Liannaha mu'annatsatun ta'nisan ma'nawiyan, ya karena semuanya itu adalah ta'nis ma'nawi. Lihat, karena semuanya itu adalah ta'nis ma'nawi. Jadi kesannya ta'nis ma'nawi memang sempit menurut Ibnu Utsaimin. Nah, ini perlu kita buktikan ya dari buku yang lain, apakah memang iya sesempit ini? Maksudnya ta'nis ma'nawi pasti alam, atau bisa jadi ta'nis ma'nawi belum tentu alam. Ya. Seperti dar ya tetap dikatakan ta'nis ma'nawi. Wallahu a'lam. Enggak, darun enggak masuk ke, oh iya, masuk ke majazi. Tapi masuk ke majazi bukan karena tidak ada ta' marbutah, karena sabura tetap majazi. Kecuali kita merujuk kepada penjelasan Aceng Jakaria. Nah, penjelasan Ustaz Aceng Jakaria ada apa namanya tuh? Ada mu'annas majazi. Majazi atau masji dia bilang? Majazi. Majazi kan? Nah, ada mu'annas yang tarkib ya, iya. Ada mu'annas majazi, cuma dia gak ngasih lawannya. Jadi cuma ada mu'annas majazi gitu doang dia bilang. Nah, tapi gak ngasih lawannya. Nah, kalau di buku Mukhtarat, pilihan-pilihan dari Mulakhos, Jurumiyah, dan sebagainya, Mukhtarat itu yang dirangkum oleh ya Aunur Rafiq, ya kan gitu ya. Al-Ustadz Aunur Rafiq, ya hafizahullah. Nah, itu di situ cuma dibilang isim mu'annas yang tidak memiliki tanda, nggak dinamakan dengan mu'annas majazi, begitu. Jadi cuma diistilahkan dengan isim mu'annas yang nggak memiliki tanda. Karena mu'annas majazi seharusnya punya lawan, lawannya adalah hakiki. Nah, di sini siapa yang salah, siapa yang benar, silahkan telah. Wallahu a'lam. Darun bukan hakiki, itu majazi. Kalau pembahagian mu'annas dari sisi hakiki dan majazi tadi kan, dia majazi, bukan hakiki. Cuma kalau masuk ke pembahagian ini, maknawi dan lafzi, dia masuk yang mana nih? Lafzi jelas bukan kan? Karena enggak ada ta-nya, enggak ada alif, enggak ada alif maksurah, enggak ada alif mamdudah. Jadi mau enggak mau kan masuk ke maknawi. Nah, masalahnya maknawi disempitkan oleh beliau definisinya. Iya, wallahu a'lam. Wa kadzalika da'du. Ya, wa kadzalika da'du ismu imra'ah. Jadi ada ismu imra'ah da'du ya. Baru dengar. Wa masybah dzalik dan sebagainya. Hafsah, Aisyah, Maimunah, Khadijah, Fatimah, al-mani'u laha min as-sarfi al-'alamiyyatu wa at-ta'nisul ma'nawiyyu wal lafdhiyyu. Wallahu a'lam. Firdaus enggak lah, itu nama jannah. Iya. Karena dia alam bagi jannah, iya kan? Berarti alam ma'tanis kan? Nah, begitu. Ta'nisnya ma'nawi. Iya, karena al-jannah. Ya kan? Jadi jannah memang mu'annas kan? Wallahu a'lam. Lau qala qa'il. Ini kok panjang sekali nih? Oh, memang udah habis ya. Oh, enggak, belum. Ada rakib lagi. Iya, masih ada rakib lagi ya. Panjang ini ya. Baik, law qala qa'il hadhihi imra'atun 'Aisyatun bikasbi yadiha. Laqulna hiya huna masrufa li'annaha wasfun wa laysa 'alaman. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini, hadhihi imra'atun 'Aisyatun. Nah, Aisyah bukan nama di sini ya, maksudnya ya. Ini adalah wanita yang hidup bikasbi yadiha. Karena usahanya dia. Kan gitu ya. Ya, maksudnya ini adalah orang yang ma'isyahnya bagus gitu ya. Aisyah, ya maksudnya orang yang bermaisyah gitu ya. Nah, bermaisyah. isim fa'il maksudnya ini. Ini isim fa'il, bukan sifat, betul ya. Jadi karena maka kita katakan dia di sini bertanwin. Ya imra'atun Aisyatun. Kenapa bertanwin? Karena bukan alam. Ya walaisat alaman. Marartu bi Aisyata. Al-ba harfu khafdin. Aisyah ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnun min as-sarfi lil-'alamiyyati wat-ta'nits. Ja'ani ghulamu Aisyata. Ya sama aja ya. Kemudian laukultu, ya laukultu nazartu ila syajaratin hal hiya mamnu'atun min as-sarfi la limadha, ya maka kita jawab la limadha li'annaha laysat 'alaman, ya karena syajarah bukan alam tapi firdaus alam ya, ya kenapa alamun lil muannats ya, alamun lisyai ya, firdaus alam. Paus alam atau bukan alam? Ikan paus. Iya, maksudnya. Bukan. Bukan ya? Enggak, ikan paus maksudnya. Bukan itu. Paus ya. Iya. Paus Paulus aslinya namanya buah. Paus Paulus. Bangunan ini apa namanya? Bangunan ini? Masjid. Masjid alam atau bukan alam? Bukan. Bukan ya? Jadi yang alam tuh jannahnya. Hah? Jannahnya yang alam ya. Iya, iya benar. Ya, jadi memang ini agak harus jeli ini ya. Maksudnya yang namanya alam itu yang kayak gimana gitu ya. Karena banyak dari kita ya, maksudnya dari kita para penuntut itu banyak yang bilang kucing itu alam. Ya. Tapi kenapa tanwin ya kata dia? Kenapa dia bilang alam? Dasar dia bilang alam karena itu nama binatang kan. Iya, memang iya nama binatang kan gitu. Nama hewan. Kan ini agak rumit memang ini jadinya. Itu yang dikatakan isim jenis. Hah? Kucing itu nih. Iya, itu jenis ya. Dan dia bukan alam gitu. Nah alam tuh nanti saat si kucing tadi kita kasih nama baru dia alam gitu, ya kan? Baru dia alam. Nah ini harus agak jeli nih ya, masalah menentukan mana yang dinamakan dengan alam. Berarti ismun dengan alam ini? Alam lebih spesifik. Lebih iya, alam lebih khas. Nah, kalau ismun. Ya bahasanya nama dari sebuah nama. Iya, kira-kira begitu. Nama dari sebuah nama. Terakhir. Iya, udah terakhir, betul, udah terakhir. Karena nggak mungkin lagi si Muhammad akan dinamai lagi. Kan gitu ya, nggak mungkin si Muhammad akan dinamai lagi. Loh bagaimana dengan Muhammad misalkan kemudian Abu Umar umpama kan gitu, nama dia Muhammad kemudian Abu Umar itu kunyah bukan nama, ya kan gitu, itu kunyah kan gitu. Iya, lakop lain lagi. Kalau lakop misalkan Al Hajj, Al Sheikh itu lakop kan gitu. Demikian. Seperti lepas mu'allamal adamal asma. Nah al asma semuanya itu, semua itu umum lah. Oh iya belum spesifik ya, saya kira Bapak bilang spesifik ya, benar belum spesifik. Pas itu umum berarti. Jadi semua nama semua dikasih tahu. Nah ini juga ya, ini juga bukti bahwa juga dalil bahwa manusia itu dahulu sudah modern. Lawannya modern apa? Kuno. Ya, jadi nggak ada istilah manusia kuno ya, atau manusia apa namanya? Purba ya, purba. Ya nggak ada cerita purba ya. Kenapa? Karena Allah udah ngajarin al asma semuanya. Semua Allah kasih tahu. Jadi kepintaran mantik orang zaman sekarang bukan berarti orang dulu nggak bisa, nggak tahu. Ya, jadi kepintaran yang dimiliki oleh orang sekarang juga dimiliki oleh orang dulu. Ya nggak ada itu. Kenapa? Karena Allah ajarkan semuanya. Nah, tapi buktinya dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Itu lain ya. Itu perkembangan, bukan masalah kepintaran. Itu perkembangan, lain dengan kepintaran. Jadi kelihaian, kepiawaian mantiknya orang sekarang ataupun beretorikanya orang sekarang itu juga dimiliki oleh orang dahulu. Ya bayangin aja ya, mungkin bisa jadi bahkan ikhwah, orang dahulu lebih pintar beretorika dibandingkan orang sekarang. Kenapa? Kita untuk mengibarahkan ya, untuk mengibarahkan ini ya, ya ini kita kesulitan ini. Orang dulu mengibarahkan ini gampang aja. Bayangin ikhwah. Ah, coba ibarahkan ini. Sekarang aja lah, antum udah sering baca kitab fikih kan. Antum ibarahkan ini. Ini gimana ini namanya ini? Cara duduknya begini begini begini coba kan? Kesulitan kita. Mereka bisa. Artinya apa? Retorika mereka lebih hebat daripada orang sekarang. Jadi enggak bisa ya, jangan sok paten orang sekarang ngerasa lebih pintar daripada orang dulu gitu. Nah, itu dia. Enggak dapat. Tanpa teknologi, bayangin kan? Jadi nggak bisa ya. Jadi maksudnya masing-masing punya kelebihan ya. Memang orang sekarang bisa buat HP, orang dulu nggak bisa buat HP, tapi orang dulu bisa buat piramida, orang sekarang nggak bisa buat piramida. Ya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya kira-kira gitulah kesimpulannya. Itu masalah perkembangan. Iya, perkembangan zaman, perkembangan aja itu. Ya sama seperti halnya yang terjadi pada kita gitu loh, perkembangan. Tapi bukan berarti kepintarannya beda, enggak, sama aja, tetap segitu dia gitu. Ya, atau bahkan lebih pintar mereka gitu. Ya kan, Pak? Ya, setuju ya. Wallahu a'lam. Baik. Mana tadi lagi? Marartu. Iya, betul. Iya, nggak ada cerita istilah gangguan ya, nggak nyasar juga ya kan, bisa mereka ngajarin burung itu kan gitu di tempatnya, maksudnya sampai ke tempatnya, tempat tujuan. Wallahu a'lam. Nah kemudian walau qulta marartu biqa'imatin 'ala at-tariqi, ya biqa'imatin am biqa'imata bitanwin, kata beliau. Ya, jadi jawabannya apa? Dengan tanwin. Limadha? Li'annah laysat alaman. Tapi kalau misalkan di alam, ya biqa'imata. Andai kata ada orang yang bernama qa'imah, kan gitu ya. Seperti orang yang bernama so'imah. Misalkan, jadi bisa, ya kan. Ya. Kan bisa jadi begini loh. Marartu bi so'imatin. Maksudnya, aku berpapasan dengan orang yang berpuasa. Maksudnya cewek yang berpuasa, kan gitu ya. Tapi bisa juga marartu bi qa'imata. Maksudnya orang ataupun cewek yang bernama so'imah, kan gitu. Demikian ya, sama kasusnya. Walau qala qail hadhihi imra'atun fatimatun, ya hadhihi imra'atun fatimatun waladaha, laqulna aidan hiya huna masrufa. Ini benar ya, li'anna hawasun. Kenapa bisa benar ya? Karena Fatimahnya wasaf di sini sifat, walaysat alaman. Qala qail qala qailun minan nas nazartu ila talhatin 'azimatin wa talhatu huna bima'na syajarah. Boleh. Karena Talha yang dimaksudkan di sini adalah bukan nama orang, bukan alam, tapi apa? Pohon. Jadi nazartu ila talhatin 'azimatin, aku melihat pohon yang besar maksudnya. Maksudnya ini nama apa, lafaz lain untuk pohon gitu. Jadi selain syajarah, syajarah ada Talha. Kalau di nama ini ada di nama gini dibolehkan di tanah bawah. Boleh di kalau dia bukan alam. Iya, kalau dia bukan alam maka dia karena ta'nisul lafzi bitta itu disyaratkan alamiah. Sementara kalau ta'nisul lafzi bil alif tidak disyaratkan alamiah dan tidak disyaratkan wasfiyah. Nah demikian. Wa rawaitu an Talhata. Ya, an Talhata bin Abdullah, sahih. Ini juga benar. Kenapa? Man ladzi fata fil awal fil awal itu tuh fil Talha. Wa terus apa yang luput dari Talha yang di pertama, ya, terus apa yang luput dari Talha yang pertama sehingga Talha yang pertama ditanwinkan fatatil alamiyah? Karena di Talha yang pertama itu luput sifat kealamiahannya, ya, fatatil alamiyah. Kamu ya. Jadi mana di fata? Apa yang enggak ada gitu loh? Apa yang enggak ada di kasus pertama? Nah yang enggak ada di kasus pertama adalah al alamiyah. Wa nahnu nashtariku fil muannats bi ghairi al alif ay yakuna alaman, dan kita sudah mensyaratkan ya, maksudnya di sini mereka ahlun nahwu ya Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa untuk muannats yang bukan pakai alif ya, wa nahnu nashtaritu fil muannats bi ghairi al alif ay yakuna alaman qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la yashrabul khamra hina yashrabuha, la yashrabul khamra hina yashrabuha, al khamru huna masrufa wa hiya muannatsah. Ya. Dari mana buktinya? Iya. Ya. La yashrabul khamra hina yashrabuha. La yashrabul khamra hina yashrabuha. Ini apa maknanya, ikhwan? Apa maknanya ini? La yashrabul khamra hina yashrabuha. Failnya pasti dhamir apa dhamir dhihan ya, a'id ila dhihan ya, dhamir mustatir a'id ila dhihan. Inilah la nafi atau la yashrabu ya, la nafi laisa, bukanlah kalau la nahi kan la yashrab, ini kan la yashrabu dia tidak, ya. Dia tidak minum khamar. Ketika dia meminumnya. Apa nih maknanya ini? Hah? Apa ya? Iya, lanafi. Ya, lanafiyah. Gimana nih? Apa pemahamannya ini? Apa mungkin kalau sudah buah sudah diperam menjadi anggur gitu. Enggak, perhatikan ini. La yashrabul khamra hina yashrabuha. Apa maknanya ini? Ini kalau saya maksudnya kalau kita terjemahkan secara harfiah, dia tidak minum khamr ketika dia meminumnya. Kan begitu kan? Nah, apa maksudnya? Maksud saya gitu loh. Maknanya apa ini? Belum pernah mungkin. Maksudnya? Tapi belum memabukkan. Berarti bukan khamar. Bukan. Lah, kalau memang belum memabukkan kan berarti bukan khamar. Jadi dia tidak minum khamar ketika dia meminum khamar. Ini kan hal kan kembali kepada khamar kan? Berarti kan ketika dia meminum khamar tersebut kan gitu kan? Dia tidak meminum khamar tersebut ketika dia meminum khamar tersebut kan begitu? Kan gitu kan? Karena hal kembali kepada al khamar. Secara konteks artinya gini. Seorang yang minum khamar ketika ya tetap dia seorang mukmin. Oh itu maknanya? Iya. Itu syarahnya ya? Iya. Jadi peminum khamr itu hakikatnya dia mukmin, tamin, naqis imannya. Jadi artinya begini, dia itu orang yang tidak minum khamr. Oh, ini bisa masuk ke ibarah yang lain ini. Ucapan kayak orang-orang apa itu lah? Iya. Gimana? Yang biasa maksudnya apa? Dia tidak kafir ketika kafir. Kan gitu ya jadinya. Apakah demikian? Wallahu a'lam. Memang hadis ini ya. Jadi, iya, bahkan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nih. Akhrajahul Bukhari di sini dikatakan. Bahasa simpelnya seorang peminum khamr selama dia tidak menghalalkan khamr itu. Dia yakin haram. Cuma kok dibilang la yasrabu gitu ya? Hah? Apakah ini majas ini ya? Apa ini majas ini ya? La yasri zani ya ada lah. Yasri. Bahkan sampai kayak gitu ya? La yasriku asariku hina yasriku. La yasrabu khamra hina yasrabu. Wa mu'minun. Tapi dia enggak bisa dikafirkan. Cuma kok dibilang la yasrab ya? Seharusnya kan cukup dikatakan ya la yukafar ataupun misalkan la apa namanya tuh asyaribul khamar ya, asyaribul khamri mukminun ya kan, karena ini kan dia minum tapi enggak minum, kok dibahasakan enggak minum gitu ya, wallahu alam. Tapi yang jelas begitulah maknanya ya, apalagi jelas bahwa mukmin, jadi memang arah pembicaranya adalah bahwa dia itu tetaplah mukmin. Cuma kenapa bahasanya begini ya, barangkali ini bentuk kebalaghahan di dalam bahasa Arab yang belum kita kaji ya. Barangkali begitu, wallahu a'lam. Ya, tapi jelas berbeda dengan yang biasanya mereka katakan ya, yaitu maksudnya apa? Tidak kafir orang yang kafir, ini jelas lain ya yang mereka, kalau itu maknanya enggak seperti ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wa taqul yang pasti begini, al-khamru huna masrufah, poin kita, al-khamru huna masrufah, wahia mu'annasah, dan kita tahu dia isim mu'annas, ta'nisan, ini beliau katakan ta'nisan ma'nawiyan, ikhwah. Berarti jelas ya, berarti apa namanya itu, memang perlu diralat definisi beliau ya. Kan, iya, kayaknya perlu diralat ya, maksudnya definisi yang beliau berikan sempit gitu. Ya, seharusnya enggak seperti itu ya, definisinya. Nah, demikian. Jadi al-khamar berarti al-khamar mu'annas, ya selesai perkara ya, ketemu jawabannya. Jadi selesai perkara. Jadi khamar mu'annas ma'nawi, darun mu'annas ma'nawi, yadun mu'annas ma'nawi. Mana di mana? Mu'annas suhu ta'nisan ma'nawiyan. Iya kan? Jadi selesai perkara. Ini bukan alam. Ya, artinya berarti dapat kita simpulkanlah bahwa ya kita perlu meralat definisi beliau. Ya, ya mungkin bukan alam, iya jelas kan bukan alam ya. Makanya dia enggak apa ya? Iya. Makanya masrufan. Iya, maka dia masrufa dan dia katakan ta'nisun ma'nawi katanya kan, berarti termasuk isim mu'annas ma'nawi. Dia bilang tadi yang ismal mawdu' 'alaman. Iya, nah itu dia kan. Nah di situ dia problemnya. Jadi kayaknya perlu diralat. Yang artinya apa? Definisi apa definisi yang menyempitkan tadi itu perlu diluaskan lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ini jelas dia bilang di sini begitu ya. Wa hiya mu'annatsatun ta'nisan ma'nawiyan. Jadi dia akui khamar adalah mu'annas ma'nawi. Yang ini dapat kita kiaskan ke darun, ke yadun, dan yang lainnya kan begitu. Ini kan sama aja kan, kesamaun, ke ardun. Lakinnaha laysat alaman lidza in sarafat. Oleh karena itu dia tetap bertanwin. Nah, demikian. Wa taqulu man syariba. Man syariba ka'sa khamrin. Apa ka'sa khamrin? Ka'sun. Hah? Oh, segelas. Oh iya, ka'sun ya. Iya, gelas ya. Iya, benar-benar. Ha. Man syariba ka'sa khamrin jaladnaha. Jalada atau jalida? Ya, jalada kayaknya. Jaladnaha ya. Atau jallada. Jaladnaha. Ini mencambuk ya kan? Iya, mencambuknya. Cuma jallada atau jalada? Maksudnya mujarrad atau sulasi ini? Ya, atau mazid, ha? Berarti mujarrad aja ya. Enggak perlu di enggak perlu di apa namanya itu di sulasi mazidkan ya. Enggak perlu ya. Baik, iya. Jaladnaha, fa kalimatu khamrin huna masrufah li'annaha laysat alaman. Usamah alamiyah wa ta'nisun lafdhiyun. Harithah alamiyah wa ta'nisun lafdhiyun. Jadi berarti Usamatu Harithatu. Taqulu marartu bimra'atin qa'imatin aw marartu bimra'ata qa'imatan. Ya bisa aja. Oh, maksudnya ini dia bertanya, apakah yang kita bilang marartu bimra'atin qa'imatin atau marartu bimra'ata qa'imatan? Al-awwalu sahihun. Yang pertama benar, li'anna imra'ah laysat alaman. Ya, karena imra'ah bukan alam. Qa'imah wasfun wal wasful qulna wal wasfu qulna la yanfa'u bi khilafi waznil fi'l. Dan wasf itu tidak apa namanya itu tidak masuk kategori la yanfa atau tidak bermanfaat atas ke apa namanya ketercegahan gitu ya, alal man'i ya, la yanfa'u alal man'i, enggak bermanfaat bagi pencegahan gitu ya, atau dengan kata lain la yanfa tidak terkategori bi khilafi waznil fi'l, beda dengan wazan fi'il. Kalau wazan fi'il bermanfaat bagi wasaf, sementara kalau wazan fi'il bermanfaat bagi isim ghair munsharif ataupun bagi pencegahan gitu ya, sementara kalau wasaf tidak bermanfaat bagi pencegahan ini. Fa waznul fi'li yanfa'u fihi al-wasf. Ya, sementara wazan fi'il itu bermanfaat bagi wasf, benar ya, bermanfaat bagi wasf. Lakinna at-ta'nitsu la yanfa'u fihi illa al-'alamiyah. Adapun ta'nits itu tidak bermanfaat bagi wasf kecuali alamiah doang. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Khulasat at-ta'nits ini akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena banyak lagi soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.